Takallaf ini membebani dirinya, berusaha untuk membuat makanan untuk disajikan ke saudara-saudaranya. Yani mau repot. Baik. Ini di luar acara-acara yang ma'ruf sebagai walimah, mungkin walimatul urs dan yang lainnya. Hari-hari biasa. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Yusuf qala haddathana Sufyan 'an al-A'mash 'an Abi Wa'il 'an Abi Mas'ud al-Ansari qala kana min al-Ansari rajulun yuqalu lahu Abu Shu'aib. Kana dulunya ada dari kalangan Ansar seorang laki-laki bernama Abu Shu'aib, yakni kunyahnya. Yuqalu lahu, biasanya dipanggil dengan Abu Shu'aib. Wa kana lahu gulamul laham, dan dia Abu Shu'aib ini memiliki budak laham, tukang daging. Biasanya dia menjual daging. Barakallahu fikum. Faqala isna' li ta'aman ad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamis khamsatin, buatkanlah untuk aku makanan, ya jamuan sederhana, biasanya untuk 5 orang, 10 orang lah Pak Sawi. Beda tentunya kalau sudah ratusan orang ya, ceritanya sudah lain. Ya, kalau cuma 5 orang paling ya 1 ekor ayam misalnya, ya kan cukup insya Allah. Isna'li ta'aman ad'u Rasulullah, buatkan untuk aku satu makanan atau jamuan untuk aku mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan yang lainnya 5 orang. Setelah dibuatkan tentu dan siap, maka sahabat ini pun mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan yang lainnya 5 orang semua. Perjalanan menuju jamuan itu, undangan itu, fatabi'ahum rajul, ada seorang yang ikut di luar undangan. Di luar undangan. Dan kalau undangan di jadwal, ya datang sesuai dengan jadwalnya. Barakallahu fiik. Di jadwal, datang sesuai dengan jadwalnya. Biasanya kalau pakai jadwal ini yang undang orang banyak. Sampai boleh jadi ribuan orang. Mulai dari pagi sampai sore. Memang lelah. Ya kalau memang mau melakukan kebaikan, ya lelah memang. Barakallahu fikum. Capek orang. Ada yang diundang, ada yang ikut undangan ini tapi tidak diundang. Maka ini dalil menunjukkan tentang tidak bolehnya menghadiri pesta jamuan makan kalau tidak ada undangan. Ya, kalau diundang maka harus datang. Barakallahu fikum. Karena ini hak sebagai seorang muslim, pesta pernikahan. Fatabi'ahum rajul faqala inna faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innaka da'utana khamsa khamsatin atau khamis khamsatin, kau memanggil kami 5 orang saja dan orang satu ini dia mengikuti kami. Fa in syi'ta adzinta lahu wa in syi'ta taraktahu, terserah engkau. Kalau engkau izinkan dia, ya silakan, tapi kalau engkau tidak mau mengizinkannya, dia akan pulang. Baik. Karena boleh jadi di dalam jamuan itu bukan cuma sekedar makan. Paham barakallahu fikum. Boleh jadi ada sesuatu yang akan dibicarakan. Baik. Ada sesuatu yang perlu dibahas yang tidak perlu orang lain mengetahuinya. Ya kan? Sambil makan mereka membicarakan apa yang perlu dibicarakan. Baik. Kalau tidak diundang jangan masuk-masuk. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa in syi'ta adintalahu wa in syi'ta taraktahu. Kalau engkau pengen silakan. Kau mengizinkannya, kalau enggak ya dia pulang. Qala bal adintu lahu. Kata sahabat itu, bahkan aku telah mengizinkan untuknya. Masya Allah. Tidak apa-apa. Nah, kalau diundang ya diundang. Kalau tidak, tidak. Saya bilang akan Pak. Saya bilang Pak dia. Mar, dia nyak bilang apa-apa no. Yo, berarti sudah no. Sabar. Saya bilang, oh yo, panggil cepat dia. Boleh jadi dia lupa kan, boleh jadi kan. Boleh jadi dia lupa, boleh jadi... Biasa orang sibuk. Sultalah. Talangnya banyak tamang. Perintah akan yang mana-mana. Dan jangan sakit hati kalau tidak diundang. Kalau mau diundang semua. Aduh. Sementara persiapan kan tak. Terkadang kebutuhan kita. Apanya kemampuan kita tidak sampai segitu. Ya kan. Kalau kenalan kita terlalu banyak yang kita kenal. Dan orang kalau cuma sekedar diundang terlalu gampang orang mau datang, ya kan? Yang jadi masalah itu adalah persiapan kita. Baik, barakallahu fiik. Kalau kita diundang, alhamdulillah. Kalau enggak, dan jangan sakit hati dan jangan merasa, oh dia selalu papa kita, loh. Jangan. Baik. Boleh jadi dia ingat antum, cuma memang makanannya cuma segitu. Kan sayang-sayang antum datang kalau enggak ada makanan. Masya Allah. Di sini banyak sekali faedahnya. Baik, kita bacakan saja faedah ya sini barakallahu fikum. Di hadis ini beberapa atau banyak faedah kata Al-Hafidz rahimahullah bil hadis min al-fawaid. Jawazul iktisabi busan'atil jazzar wa isti'malil 'abdi fi ma yatiqu min as-sana'ih. Bolehnya mengambil upah barakallahu bikum dari jasa jazzar, tukang jagal. Jagal ini adalah pekerjaan yang memang juga ya bagus barakallahu bikum. Apalagi kalau itu usaha sendiri. Masya Allah. Dan bolehnya hamba-hamba sahaya itu diperintah untuk sesuatu yang dia mampu untuk melakukannya. Kemudian faedah berikutnya, fihi masyru'iyah, di sana disyariatkannya adhiyafah, jamuan. Jamuan. Dan ditekankan sunnahnya. Kalau memang dia memiliki kemampuan untuk itu. Dia memiliki kelebihan rezeki, dia panggil orang untuk makan di rumahnya. Dibuatkan makanan. Baik. Kemudian faedah berikutnya. Fihi anna man sana'a ta'aman li ghairihi fahuwa bil khiyar. Bena yursilahu ilaihi au yadu'uhu ila manzili. Bagi yang telah membuat makanan, terserah dia. Apakah dia mau mengirim makanan itu untuknya? Ya kan? Biasa kita bikin kue, bikin cookies. Bikin memang banyak-banyak. Biasanya kan gitu. Untuk keluarganya dan untuk tetangganya atau untuk teman-temannya. Bikin lebih. Paham barakallahu fiik. Baik. Untuk dia kirim, dia kirim, dia kirim. Bawakan satu kantong sipulan. Atau dia mengundangnya. Barakallahu fiik. Tapi biasa kalau undangan itu makan besar. Tapi kalau cuma sekedar kuikis, kue, macam-macam, gorengan, biasanya hanya dikirim. Oh, titip akan untuk sipulan. Barakallahu fiik. Terserah mau dia ajak ke rumahnya atau dia mengirim untuknya. Baik. Berikutnya wa anna man da'a ahadan istahabbala ayyada'u wa ma'ahu man yara min akhfa'ihi wa ahlu majalisatihi. Kalau kita mengundang seorang, baik, kita beritahu seorang, ya akhi antum mana undang. Antum cari beberapa orang yang bisa engkau undang bersama dengan engkau ke rumah. Ya kan? Cuma orang satu orang kita beritahu, tentunya akan dia undang orang-orang dekatnya, kan begitu. Orang-orang yang paling dekat dengan dia. Yang begitu gampang, menjauh terampi, menjauh. Orang dapat undangan. Berapa orang, berapa. Agar. Dia dengan orang terdekatnya yang kita undang tadi. Wa fihi al-hikam. Wa fihi al-hukm bid-dalil liqoulihi inni 'araftu fi wajhil ju. Dan bolehnya kita menghakimi atau menetapkan sesuatu pada seorang dengan alamat yang ada pada dia. Inni 'araftu fi wajhil ju. Aku melihat pada wajahnya rasa lapar. Wa anna sahabata kanu yudimuna an-nadhara ila wajhihi tabarrukan bihi. Dan para sahabat senantiasa memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil keberkahan atau mendapatkan keberkahan dari beliau. Tapi sebagian sahabat juga ada yang tidak mau memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena haibah. Karena apa? Karena sungkan. Karena kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Amr bin Al-As mengatakan, wallahi aku tidak bisa menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena aku tidak pernah memenuhi mataku dengan memandang ke wajah beliau. Haibatan lahu. Karena ke barakallahu bikum. Karena keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu agung di mata Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Wa fihi annahu kana sallallahu alaihi wasallam yaju'u ahyanan. Demikian juga bisa diambil faedah di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang lapar. Dan rasa lapar ini bisa dibaca oleh sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Baik. Bisa dibaca, bisa dilihat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki wajah yang sangat bisa dibaca dari wajah beliau alaihi salatu wassalam, baik rasa gembira, rasa senang, rasa sedih. Barakallahu fikum. Wa bihi ijabatul imam wasyarib wal kabir da'wata man dunahum wa akalahum ta'ama dawi dil hirfati ghair ar rafi'ah kal jazzar wa in ta'ata mithla dhalika al hirfata la yada'u qadra man yatawaqqa fiha ma yakrahu wa la tasqutu bi mujarradi ta'atiha shahadatahu. Demikian juga faedah yang bisa diambil di sini, orang yang mulia, orang yang memiliki kedudukan tinggi, bukan merupakan kerendahan bagi mereka ketika memenuhi ajakan dan undangan orang-orang yang kedudukannya lebih rendah. Atau pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dianggap sebagian adalah pekerjaan rendahan. Wallahul musta'an. Baik, kemudian di sini ada faedah berikutnya, wa inna man sana'a ta'aman li jama'atin falyakun ala qadrihim illam yuqaddir ala akthar wa taib wa la yanqusu min qadrihim mustanadan ila anna ta'amal wahdi yakfi al-ithnain wa fi anna man da'a Demikian juga barang siapa yang mengundang untuk menjamu seorang, maka ya disesuaikan dengan keadaannya, sesuai dengan kedudukan orang tersebut. Tak akan mungkin disamakan orang yang memiliki kedudukan, barakallahu fikum, dengan yang tidak memiliki kedudukan. Karena kalau mau disamakan, biasanya mereka juga merasa diremehkan dan direndahkan. Barakallahu fikum, ashabu dunia. Biasanya orang-orang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah mempedulikan yang seperti itu. Baik, sederhana saja sudah cukup dia. Dan mereka menganggap bahwa bukan itu yang menjadikan kita tinggi dan mulia. Orang-orang saleh sangat yakin bahwa yang menjadikan mereka mulia dan tinggi kedudukannya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan penghargaan dan penilaian orang. Seperti sekarang kan demikian. Orang menganggap bahwa dirinya dimuliakan ketika betul-betul dijamu, dihormati oleh orang-orang. Barakallahu fikum. Ya ketika si dia sebagai pejabat, begitu turun dia dari jabatannya, ikhlas. Sama seperti rakyat jelata. Baik. Beda dengan orang-orang beriman. Orang beriman tetap mulia. Baik. Mulia dengan kedudukannya, barakallahu fikum, sebagai orang saleh, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dihargai, dia dihormati. Barakallahu fikum. Fihi di sini juga ada faedah. Anna man da'a qauman muttasifina bi sifatin thumma tara 'alaihim man lam yakun ma'ahum hina idin annahu la yadkhulu fi umumid da'wah. Kalau kita undang ya fulan, antum berapa orang? 5 orang. Silakan antum datang ke rumah. Atau antum si fulan datang ke rumah. Kalau ada orang yang masuk ikut ke dalam jamuan itu atau undangan itu, maka dia tidak termasuk sesungguhnya. Tidak boleh dia terus melakukan perjalanan sampai betul-betul diizinkan. Kalau tidak, dia harus pulang. Terserah si pemilik hajatan untuk dia mengiyakan atau tidak. Karena boleh jadi barakallahu fikum yang diperuntukkan ini memang cuma untuk 5 orang. Pas-pasan misalnya. Nah, kalau kata illa billah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan, masih ada sebenarnya beberapa faedah. Kita lanjutkan bab man adhafa rija'ata rajulan ila ta'amin wa aqbala huwa ala amalihi. Bab man adhafa rajulan ila ta'amin wa aqbala huwa ala ta'awa ala amalihi. Bab ini bolehnya barakallahu fikum seorang menjamu tamu-tamunya dan dia sendiri melanjutkan pekerjaannya. Misal dia kedatangan tamu, ayo silakan, ayo silakan dicicipi. Mau lakukan ini dulu. Karena terkadang ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Paham barakallahu fikum. Ada tamu datang, kelas, silakan, monggo, silakan. Dipersilakan makan. Apa anak minta izin dulu, anak mau atur anak-anak di sana, anak mau. Ini yang dimaksud. Idhafat man adhafa rijalan ila ta'amin wa aqbalahu ala amalihi. Walaupun memang enaknya tetap mendampingi tamu, barakallahu bikum, untuk bercengkrama, menanyakan keadaannya, berbincang tentang masalah-masalah tertentu, la ba'sa bi. Tapi kalau ada sesuatu yang harus dia lakukan, ya dia minta izin. Apa anak, antum nikmati dulu ini hidangannya anak, ke belakang dulu anak. Barakallahu bikum. Qala rahimallahu taala haddatsani Abdullah bin Munir sami'a an-nadhra. Qala akhbarna Ibnu Aun qala akhbarani Thumamah Ibnu Abdullah bin Anas an Anas radhiyallahu anhu qala kuntu gulaman amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala gulamin lahu khayyab atahu biqasatin fiha ta'amun wa alaihi dubba. Kuntu gulaman, kata Anas, aku dulunya masih kecil, masih anak-anak, aku berjalan bersama dengan Rasulullah sebagai khadimnya, yakni yang senantiasa berkhidmat kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala gulamin lahu khayyat. Kemudian Rasulullah masuk ke tempat budaknya yang kerjanya sebagai tukang jahit. Atahu bikasatin fiha ta'amun wa alaihi dubba. Kemudian budaknya ini menghidangkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan yang bercampur dengan labu dubba. Fajala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba, pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari-cari memilih labu ini untuk dia makan. Qala falamma ra'aitu dzalika ja'altu ajma'uhu baina yadayhi. Ketika aku melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dengan labu itu, aku pun mengumpulkannya dan meletakkannya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa aqbala al-ghulamu ala amalihi. Setelah dijamukan, anak budak itu langsung apa? Melanjutkan pekerjaannya. Qala Anas la azalu uhibbu ad-dubba'a ba'da ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a ma sana'. Kata Anas, dari situ aku mulai mencintai atau senang makan labu setelah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, yakni memilih-milih labu untuk dia makan. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu taala babul maraq. Baik. Makanan ini kita kunyah, barakallahu fikum, kita berusaha untuk mengunyah dan melumatkannya. Dan jangan terburu-buru ketika makan. Makanan ini sangat bermanfaat ketika kita mengunyah banyak kali sampai lumat. Dan tujuan kita diberi gigi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunyah makanan. Paham, barakallahu fikum, bukan cuma sekedar menggigit, tapi untuk mengunyah. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala gigi yang bagian di belakang ini, gigi geraham, untuk apa? Untuk melumatkan makanan. Baik. Dan di sana ada cairan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kita. Baik. Liur kita ketika kita banyak mengunyah akan banyak juga bercampur dengan makanan begitu kita banyak mengunyah. Masuk ke lambung, insyaallah lebih bagus dia. Di lambung juga ada apa? Zat-zat yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kita. Bisa mencerna makanan lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi. Insyaallah kondisi ini akan menjadikan kita lebih bagus. Ketimbang ketika makan itu makanan cuma 2 kali 3 kali gigit sudah telan masuk. Barakallahu fiik. Baik. Insyaallah antum bisa, kita semua bisa lebih sehat dengan banyak mengunyah makanan. Dan juga lambung kita tidak terlalu terbebani. Baik, tidak terlalu terbebani. Dan biasakan, barakallahu fikum, makan betul-betul tubuh kita meminta baru kita makan. Itu bagusnya, barakallahu fikum. Jangan belum baru saja makan kenyang, makan lagi sehingga apa? Proses pencernaan tidak maksimal. ya kan, makanan itu akan masuk, belum tercerna betul, masuk lagi, tiga keluar pun tidak, bahkan ada boleh jadi makanan-makanan masih tetap dalam bentuk utuh. Kenapa? Karena tidak tercerna. Barakallahu fiik. Allahul musta'an. Makanya supaya kita mengambil manfaat dan faedah dari makanan kita adalah kita mengunyahnya. Mengunyah sampai halus. Barakallahu fiikum. Dan disitulah manfaatnya kita diberi gigi yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala rahimallahu taala babul maraq, bab tentang marak. Marak itu kuah. Atau kaldu. Kalau kita memasak daging, airnya itu namanya kaldu. Barakallahu fikum. Memasak ayam, airnya itu adalah kaldu ayam. Masak daging, airnya itu ya. Qala rahimallahu taala haddatsana Abdullah bin Maslama an Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha annahu sami'a Anas ibn Malik anna khayyatan da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam di ta'amin sana'ah. Bahwa Anas mengatakan bahwa ada seorang penjahit, tukang jahit, mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memakan makanannya. Pada habtu ma'an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqarraba khubza sya'irin. Aku pun berangkat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata penjahit ini menyuguhkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubza sya'ir, roti dari sya'ir, roti gandum. Wa maraqan fihi dubba wa qadid. Dan marak ini ya tadi air rebusan daging. Fihi dubba wa qadid. Barakallahu fikum. Padanya ada dubba dan qadid. Apa ini qadid? Potongan daging atau yang lainnya? Di sini di riwayat yang lain wa fi ukhra khubzu syairin wa fi ukhra saridan. Barakallahu fiik. Para itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba'a min hawalil qas'ah falam azal uhibbu dubba'a ba'da yawma idin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari dubba, yakni labu yang disuguhkan itu, dan kata Anas mulai dari sejak saat itu aku pun senang dengan dubba, dengan labu. Barakallahu fikum. Qala rahimallahu taala babul qadid. Qadid ini semacam apa ya? Dendeng begitu. Daging kering. Babul Qadid, qala rahimallahu taala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Malik ibn Anas an Ishaq bin Abdullah an Anas radhiyallahu anhu qala raaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi maraqatin fiha dubba wa qadid raaitu yatabba'u dubba ya'kuluha. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam disuguhkan kepada beliau maraqah. Maraka tadi itu air rebusan daging biasanya. Sebagaimana hadis Abi Dzar, ya Abi Dzar idza tabakhta maraqatan fa aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Wahai Abi Dzar, kalau engkau memasak sesuatu maka perbanyaklah airnya dan berbagilah dengan tetangga-tetanggamu. Barakallahu fikum. Pada itu ia tetap bau dubba biakulha. Aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari-cari labu tersebut. Qala rahimahullahu taala haddatsana Qabis qala haddatsana Sufyan an Abdurrahman bin Abbas ibn Abis an Abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma fa'alahu illa fi amin ja'an nasu arada yut'imal ghaniyu al fakhira wa in kunna lanarfa'ul qura'a ba'da 15 wa ma syabi'a al muhammadin salasan min khubzin burrin ma'dum salasan ma fa'alahu, yani ketika Aisyah ditanya apakah Rasulullah SAW melarang kita menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari? Kata Aisyah, boleh, silahkan. Waktu itu memang Rasulullah SAW melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari karena memang tahun paceklik, orang pada kelaparan, kehabisan makanan. Maka pengen Rasulullah SAW untuk orang kaya berbagi, jangan disimpan itu daging kurban. Pokoknya kasih habis selama 3 hari itu. Jangan disimpan-simpan. Di tahun itu saja, selebihnya silakan. Kata Rasulullah, kulu wa tasaddaqu waddakhiru. Untuk apa? Untuk hewan kurban. Makanlah oleh kalian, berbagilah, dan silakan simpan. Barakallahu fiikum. Boleh. Tapi pelarangan itu, dilarang untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, itu karena pada saat itu memang orang kekurangan makanan, sehingga Rasulullah pengen supaya orang kaya tidak lagi tidak menyimpan makanan atau tidak menyimpan daging, tapi dibagi-bagi ke orang-orang. Barakallahu fiik. Wa in kunna lanarfa'ul qura'a ba'da 15. Dan terkadang kami mengangkat qura', yakni daging atau apa namanya, kaki, tulang kaki, pada 15 setelah 15 hari. Wa ma syabi'alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi burrin ma'dumin thalathan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya tidak pernah kenyang dari roti dari gandum disertai idamnya selama 3 hari berturut-turut. Kalau kenyang 1-2 hari mungkin, tapi untuk 3 hari berturut-turut enggak. Lapar lagi, kurang ada lagi, hagar. Hidupan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Menjamu ini adalah suatu yang luar biasa. Barakallahu fiikum. Mempersilahkan, mengantarkan. Dan termasuk apa? Termasuk akhlakul karimah. Memberi makan. Kata Rasulullah SAW, at'imut ta'am wasilul arham, abshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu billayli wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam. Abshus salam, tebarkanlah salam. Kau ketemu dengan siapa-siapa, beri salam. Agar supaya orang terbiasa dengan salam. Apalagi di tempat kita ini dikit-dikit. Siang Pak, Pak Haji siang. Padahal muslim ini tadi yang mengatakan siang. Kalau mengatakan siang, assalamualaikum. Barakallahu fikum. Kalau antum tahu, barakallahu fikum, bahwa yang memberi ucapan selamat siang yang tadi itu. Siang Pak Haji, assalamualaikum. Dibalas dengan assalamualaikum. Barakallahu fikum. Biasanya dia mengatakan, waalaikumsalam. Jadi kenapa? Karena sudah terbiasa. Dan tidak ada orang yang pernah memberi salam untuknya di jalan. Semuanya cuma siang, pagi, sore, malam. Baik. Tapi kalau kita membiasakan ini, absyus salam, ifsyaus salam, tebarkan salam, mereka akan terbiasa. Orang beri salam sekarang ini cuma di kapan? Kalau batoki-toki pintu. Assalamualaikum. Kalau ada pertemuan, tanya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini. Cuma itu. Selainnya apa? Antum pernah dengar? Di jalan antum mendengar orang assalamualaikum? Sangat jarang. Kecuali kalau di tempat ini sudah biasakan kita memberi salam kepada mereka, akhirnya mereka membalas mendahului kita memberi salam. Kalau enggak, ya kondisinya sama seperti yang kita dapati di daerah-daerah. Ya, absus salam. Kemudian kedua, at'imut ta'am, berikanlah makanan. jamu orang. Barakallahu fiik. Wasilul arham, sambunglah rahim kalian. Wasallu bil laili wan nasuniyam. Salatlah di malam hari dalam kondisi orang-orang pada tertidur. Tadkhulul jannata bisalam. Engkau masuk ke dalam surga dengan selamat. Dengan catatan semua dilakukan dengan ketauhidan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung. Tabarakallahu fiik. Semata-mata mencari ridha dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qalat ma fa'alahu illa fi amin ja'an nas. Rasulullah SAW tidak pernah melarang menyimpan makanan itu atau daging hewan kurban itu kecuali pada saat itu di tahun orang pada kelaparan dan Rasulullah pengen agar supaya orang kaya berbagi, tidak menyimpan dagingnya. Dan kami terkadang mengangkat barakallahu bikum qura, ini kaki kambing setelah 15 hari dari penyembelihannya. Ya tentunya dibikin proses pengawetan agar supaya tetap bisa bertahan, tidak busuk. Barakallahu fiik. Wa ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khubzi birrin ma'dum salasan, dan tidak pernah kenyang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari roti gandum 3 hari berturut-turut. Dan juga beliau alaihi salatu wasallam senantiasa puasa dan memperbanyak puasa. Baik. Banyak puasa. Kesehatan, kata para ulama kita, kesehatan ada pada sepenggal ayat. Apa itu? Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian dan minumlah, dan jangan kalian berlebih-lebihan. Barakallahu fikum. Jangan berlebih-lebihan. Makan, silakan makan supaya kalian tidak kekurangan, karena kurang makan juga malnutrisi. Kekurangan gizi dia barakallahu hingga kurus akan menimbulkan juga penyakit-penyakit. Dan kita butuh kekuatan untuk beramal saleh. Wala tusrifu, dan jangan kalian melampaui batas. Ya, jangan berlebihan dalam makan. Karena kapan berlebihan akan juga mendatangkan masalah pada kesehatan. Ya, seringlah puasa. Kalau enggak, dibatasi makanan-makanan. Allahul musta'an. Kita cukupkan dulu sampai sini. Lahu nasubhanakum. Alhamdulillah.